satu di lagu. Tiga cuelek sama gawal milenium. Itu juga kan sudah mantap. Lanjut lagi. Baru pandang. Cukup semene cerita aku dan kowe. Berembok aku sih, berembok larang nih. Loro hati gak tetap jalani. Sama saja bunuh diri. Dari cinta mati kodolana nanti. Luwe hape aku yang berarti. Ini jelas suwes kena kowe salah. Hatiku tau kowe panas. Kowe si kakean pola. Muni menyangka cok lembur resok tekan sore. Malah kowe lungo karo lanangan kai. Watak konangin nengar mataku. Digegem tanganmu dirangkul lawakmu. Jane aku mangkel, aku nahan emosi. Tak rasa-rasa ke watakmu koyo bayi. Cukup semene cerita aku lan kowe. Berembok aku sih, berembok larani. Loro hati gak tetep tak jalani. Sama saja bunuh diri. Jare cinta mati kodolangan hati. Luwe hati aku yang pergi. Pikir-pikir kowe soyo ramutu. Kok nyatane malah tambah mayat tingkah polamu. Uwis tak ngapuro janjimu rambaleni. Lah kok soyo ndodok caramu ngobong hati. Saiki kerep senco omongamu leca-lete. Seneng tekelan HP lah kok mayak PM. Cari sama siang untuk seseorang. Lah kok tak sawang-sawang PM-mu tunggu calanang. Cukup semene cerita aku langkowe. Berembok aku sih, berembok larangi. Loro hati gak tetep tak jalani. Sama saja bunuh diri. Cari cinta mati kodolangan hati. Luwe hape aku yang pergi. Bacot ke sempal-sempal hatiku. Mencintai dirimu jebol membuang waktu. Janjimu setia dalam suka dan duka. Tur kenyataannya manis jilambe saja. Wes kebacot cakol rata utol ajenu. Dipikir soyang brodol kowe gerap alibi. Alasan murah jelas ra iso tangguh menang. Jare konco lawas kok ngelati sune dhuwur wajah. Cukup semene cerita aku lan kowe. Berembok aku sih, berembok larangi. Loro hati gak tetep tak jalani. Sama-sama